إنكم لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله اسمك الله رحمتك يا سموان Semoga majelis ilmu seperti ini benar-benar mendatangkan rahmat Allah untuk kita semua. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pembahasan kita membahas tentang perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi tauhid. Pembahasan ini diambil dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Dan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat dari tauhid itu banyak. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan pada bab yang keempat ini ada 11 pembahasan. Yang pertama yaitu orang yang mengatakan mengetahui yang gaib. Yang kedua sihir, perdukunan dan tukang ramal. Yang ketiga mengagungkan dan mempersembahkan tumbal-tumbal, nadar-nadar atau hadiah-hadiah untuk tempat-tempat keramat dan kuburan. Kemudian yang keempat mengagungkan gambar-gambar dan patung-patung peringatan. Yang kesembilan yaitu menolak, mengolok-olok agama atau meremehkan kehormatan agama. Yang keenam berhukum dengan hukum selain Allah. Yang ketujuh membuat syariat dengan menghalalkan, mengharamkan tanpa ada dalil syariatnya. Kemudian yang kedelapan bergabung dengan mazhab-mazhab ilhadiyah atau bergabung dengan mazhab-mazhab jizyah dan juga bergabung dengan mazhab-mazhab jahiliyah. Kemudian yang ke-10 yaitu berpandangan materialitis terhadap dunia materi. Kemudian yang ke-11 tamimah dan ruqyah. Dan yang ke-12 yaitu bertawasul atau bersumpah dengan nama selain Allah, ya, memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini 12 atau 11 pembahasan. 11 pembahasan yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Dan pembahasan yang satu sampai pembahasan yang ke-10 sudah kita bahas. Dan pembahasan ini mungkin masuk tahun yang ketiga. Dan alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita semua tetap masih membahas dari kitab ini. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-11 yaitu afwan, masuk pada pembahasan yang ke-10 yaitu at-tamaim wa ruqyah, jimat-jimat dan ruqyah. Dan sebelum kita membahas pembahasan tentang tamaim, kita akan membahas tentang pembahasan ruqyah. Jadi ruqyah. Dan ruqyah ini kalau seandainya salah, tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan bimbingan syar'i, tidak sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis, maka bisa jadi perkara-perkara yang membatalkan tauhid atau mengurangi hakikat dari tauhid. Sehingga saya Shalih bin Fauzan bahasnya dalam poin yang ke-10. Ya, yang kita akan bahas itu apa? Berkata Syekh Shalih Ibn Fauzan, ar-ruqyah jam'u ruqyah. Ruqyah itu adalah jamak dari ruqyah. Yang kita sering ungkapkan ruqyah. Ar-ruqyah jamaknya. Ya. Wa hiyal al-qudatu allazi yurqa biha sahibul afat. Kalhuma wa sah wa ghairi dhalika min al-afat. Yang dimaksud dengan ruqyah adalah doa memohon perlindungan kepada Allah yang dibacakan untuk orang yang sakit, seperti sakit demam, kerasukan, jin, dan sebagainya dari penyakit-penyakit. Ini yang dikatakan apa? Ruqyah. Nah, wa yusammunaha al-azain. Dan ruqyah ini dikatakan sebagai azain, jimat-jimat, mantra-mantra. Ya. Wa hiya ala nau'aini. Dan hukumnya ada dua. Walaupun nanti kita akan jelaskan juga yang dibawa manusia Sulaiman al-Wahid, hukumnya ada lima nanti. Tapi di sini saya Shalih Ibn Fauzan mengatakan hukumnya ada dua. Sadar, jangan ribut sadar. An-nawmul awwal, jenis hukum yang pertama. Maka khaliyan minasyirk, yaitu yang kosong dari kesyirikan. Ini ruqyah yang pertama. Yang ini yang syar'i, yang tidak mengurangi hakikat tauhid atau tidak menghilangkan tauhid. Ya. Nah, yaitu yang kosong dari kesyirikan. Yaitu doa memohon perlindungan kepada Allah yang dibacakan untuk orang yang sakit. Ya. Yang kosong dari kesyirikan. Bian yaqra 'ala al-marid syai'un min al-Qur'an. Yaitu dengan membacakan atas orang yang sakit sesuatu dari Al-Qur'an atau ayat-ayat dari Al-Qur'an. Aw ya'udzu bi asma'illahi wa sifatihi. Atau memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Fahada mubah. Yang seperti ini mubah, boleh. Yaitu ruqyah memohon perlindungan kepada Allah yang perlindungan tersebut dibacakan atas orang yang sakit yang kosong dari kesyirikan. Maka yang ini mubah. Kenapa demikian? Di anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadra. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berruqyah dan telah diruqyah. Wa amara bi ruqyati wa jalazaha. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk kita meruqyah dan juga telah dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya surat Afwan. Dalilnya yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Fa'an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna nuruqi fil jahiliyah." Sesungguhnya kita dahulu itu meruqyah di zaman-zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaifa tara fi dhalik?" Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Tentang ruqyah yang dilakukan oleh Auf bin Malik dan sahabat-sahabatnya sebelum masuk Islam. Faqala i'ridu 'alayya ruqyah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba tunjukkan kepadaku ruqyah kalian tersebut. Kata Rasulullah kemudian, la ba'sa bi ruqyah ma lam yakun fihi syirk. Tidak jadi mengapa, tidak jadi masalah kalau seandainya meruqyah yang tidak ada di dalamnya kesyirikan. Artinya ruqyah itu boleh jika seandainya ruqyah tersebut kosong dari kesyirikan. Nah, dan jika ruqyah itu yaitu permohonan doa kepada Allah untuk orang yang sakit agar sembuh, ya, atau orang kena musibah agar dia tidak kena musibah, ya, memohon kepada Allah yang kosong dari kesyirikan, maka ini tidak mengurangi tauhid dan tidak membatalkan tauhidnya seseorang, dan bahkan akan menjadikan seorang itu bertambah bertauhid kepada Allah SWT. Karena hakikatnya kita ini seorang hamba yang lemah, yang butuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita terus memohon kepada Allah, terus berdoa di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan kepadamulah kami hanya memohon pertolongan. Maka seorang hamba yang muslim, yang beriman, yang bertauhid, dan benar-benar dia memohon pertolongan hanya kepada Allah setelah dia benar-benar beribadah, ibadah yang untuk Allah, maka ini akan menambahkan dia semakin dekat sama Allah. Dan kita semua seorang hamba bisa dekat sama Allah Azza, yang laki, yang perempuan, yang raja, yang rakyat, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanallah, tentunya dengan sesuai syariat. Dan jika kita benar-benar melakukan ruqyah sesuai dengan syariat, kosong dari kesyirikan, hal tersebut benar-benar akan menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertauhid. Dan kita di dunia ini tujuannya untuk kita menjadi ahli tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu liwahidun. Untuk mentauhidkan artinya kita semua harus menjadi ahli tauhid. Kalau tidak jadi ahli tauhid, jadi ahli syirik. Walaupun syirik tersebut bertingkat-tingkat. Ya, dan kita belajar tujuannya agar kita jadi ahli tauhid. Bukan berarti ana yang menyampaikan ana ahli tauhid. Bukan berarti yang belajar terus itu jadi ahli tauhid. Bukan berarti yang enggak belajar tidak jadi ahli tauhid, atau dia bahkan jadi ahli tauhid sesungguhnya, enggak. Tugas kita terus belajar. Dan jangan sampai kita menganggap diri kita jadi ahli tauhid dan terus kita kata-kata kepada Allah Subhanahu. Karena orang yang merasa dirinya menjadi ahli tauhid, sungguh dia telah terjatuh dalam tipu daya syaitan. Dan kita semua belajar, terus belajar, terus berusaha mujahadah nafs, berusaha untuk menjadi ahli tauhid. Dan ini tugas kita. Karena banyak halangan rintangan yang menjadikan kita itu jauh dari ahli tauhid dan mengajak kita untuk menjadi ahli syirik. Banyak halangan, hawa nafsu, syaitan. Dan bahkan dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-Ku dalam kondisi yang hanif, yang lurus, yang fitrahnya yaitu di atas tauhid. Fastalakhu syayatin. Kemudian syaitan yang menjadikan mereka semua jadi ahli syirik. Dan kita belajar tujuannya agar kita semua menjadi ahli tauhid. Walaupun kita ya terus beribadah kepada Allah dengan harap dan takut, dan benar-benar disertai dengan ketundukan karena cinta kepada Allah Azza. Ya, kalau seandainya kita hanya beribadah kepada Allah dengan takut saja, seperti orang-orang Khawarij. Kalau seandainya hanya berharap saja seperti orang-orang Murji'ah. Kalau seandainya kita cinta saja seperti orang-orang Zindiq Sufiyah. Maka kita beribadah kepada Allah dan tauhid adalah ibadah. Kita benar-benar dibangun di atas takut, disertai pengharapan kepada Allah, tunduk disertai cinta kepada Allah Azza. Maka ruqyah yang kosong dari kesyirikan bisa mendekatkan seorang hamba, bisa menjadikan seorang hamba semakin benar-benar jadi ahli tauhid. Dan kita terus berusaha terus seperti itu agar kita benar-benar menjadi ahli tauhid, walaupun kita tidak pernah mengklaim diri kita ini paling suci, enggak. Tapi terus kita berusaha. Dan karena kita enggak tahu apa akhir hayat kita. Nah, sudah banyak kisah-kisah orang-orang yang merasa aman akhirnya terjatuh di akhir hayatnya dalam kondisi kesyirikan. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita harus terus takut berharap ketundukan yang disertai dengan kecintaan kepada Allah sewajar dalam setiap ibadah kita. Maka perlu kita merugi atau saling yang kita butuh yang jelas sesuai dengan syariat dan kosong dari kesyirikan. Qala Suyuti, berkata As-Suyuti rahimahullah, waqad ajma al-ulama ala jawazi ruqa. Sesungguhnya para ulama telah sepakat ijma bolehnya ruqyah ini. Inda istimai salah satu syarat. Akan tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya berapa? Tiga. Ya, tiga. Yang pertama antakuna fi kalamillah aw bi asma'illahi wa sifatih. Yang pertama syaratnya yang harus kita penuhi, karena syarat ini sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada maka tidak ada ibadah tersebut. Yang pertama yaitu harus sesuatu, harus rukyah tersebut dari perkataan Allah, Al-Qur'an, atau dari nama-nama dan sifat-sifat Allah sewajar. Ini yang pertama syaratnya. Yang kedua, wa antakuna bil lisanil arabi wa ma yurabu ma'na. Yang kedua harus sesuai dengan lisannya Arab. Artinya meruqyah dengan bahasa Arab. Wa ma yurabu ma'na, dan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Kalau bahasa Arab tapi tidak diketahui maknanya, ini tidak bisa untuk dijadikan ruqyah. Artinya selain bahasa Arab, kalau ruqyah boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini kalau saya yang mengikuti pendapatnya As-Suyuti, atau yang disepakati oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Syekh Sulaiman Al-Rahili mengatakan ruqyah boleh dengan bahasa Arab, selain bahasa Arab. Karena kita ada dalil yang kita ada dalil yang sembuh. Maka perlu keyakinan yang kokoh di situ. Ya. Kalau seandainya kita berkeyakinan yang kita baca itu yang mampu memberikan kesembuhan, maka ini terjatuh dalam kesyirikan nantinya. Maka kita harus yakin, ya, bukan bacaan itu yang menjadikan sembuh, tapi Allah yang menjadikan sembuh dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Tapi kita seorang mukmin, seorang muslim, menyempurnakan tawakal kita dengan hati bergantung kepada Allah, dan kita ambil sebab-sebab yang diperbolehkan agama. Nah, tapi hati tetap bergantung bahwa Allah yang menyembuhkan. Karena ini perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Makanya berkumpul dokter-dokter dari manapun untuk menyembuhkan orang sakit. Bisa gak dia menyembuhkan orang sakit? Tidak. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah yang menyembuhkannya. Dan kita meruqyah seseorang, kita harus meyakini bahwasanya apa? Yang kita baca ini dari Al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau hadis-hadis yang di situ ada doa-doa untuk kesembuhan, kita meyakini bahwasanya Allah dengan sebab tersebut, ya, orang tersebut bisa sembuh. Tapi Allah yang menyembuhkan. Tugas kita beramal soleh. dengan hati bergantung kepada Allah dan tetap mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan agama. Tuyuk. Ini tiga syarat ya, yang para ulama sepakat bahwasanya ruqyah itu diperbolehkan. Ya. Nah, tuyuk. Lalu bagaimana caranya? Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, wa kaifiyatuha an yaqra'a wa yarfudha 'ala al-marid. Caranya yaitu seorang yang ruqyah membacakan Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada orang yang sakit, kemudian meniupnya kepada orang yang sakit. Nafas itu dengan dikit sedikit udah, bukan meniup dari itu. Ini gitu ada sedikit. Nah, ditiupkan kepada orang yang sakit. Ini cara yang pertama. Au yaqra fi ma'in wa yusqahu al-marid. Atau cara yang kedua yaitu membacakan ya, Al-Qur'an atau nama-nama sifat Allah atau doa-doa yang terdapat dalam hadis kepada orang yang sakit, kepada air, kemudian dialirkan kepada orang yang sakit. Nah, ini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, termasuk cucu-cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang beliau termasuknya Rais Al-Ifta Saudi Arabia pada zamannya, yang meninggal di tahun 1969. Dia mengatakan, ya, yakhudhu abi ma, bapakku mengambil air, fayaqra'u alai, kemudian air tersebut dibacakan Al-Qur'an, wa yaqulu li ishrab min, kemudian bapakku berkata kepadaku minum air tersebut, wasil wajhaka wa yadaik, kemudian dengan air tersebut ambil juga kemudian cuci wajahmu dan cuci kedua tanganmu. Ini caranya. Ya. Nah. Ya. Kama jaa fi hadits Tsabit radhiyallahu anhu, sebagaimana telah datang dalam satu hadis, hadis Tsabit bin Qais bin Syammas. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud wa Nasa'i. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu turaban min batha'. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengambil turab. Turab itu debu atau tanah dari batha'. Jadi suatu lembah di kota Madinah. Faja'alahu fi qadahin. Kemudian tanah tersebut dimasukkan di dalam gelas. Ya, bukan sepenuhnya, sedikit saja. Masukkan ke dalam gelas. Tsumma nafatha 'alaihi bima. Kemudian dia nafatha 'alaihi bima, meniupnya di airnya. Setelah dia ruqyah, meniupnya di air. Wa sabbahu 'alaihi, kemudian disiramkan kepada siapa? Atau diberikan kepada yaitu Tsabit bin Qais yang lagi sakit. Kemudian sembuh alhamdulillah. Ya, ini caranya seperti itu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Ya, ini kita bacakan air. Ya. Kemudian dengan Al-Qur'an, kemudian setelah itu kita perintahkan dia untuk minum. Kemudian kita perintahkan dia juga untuk mencuci wajah dan kedua tangannya. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Ini cara yang kedua. Ini dia cara untuk kita meruqyah. Nah, tayyib. Dan ini jenis ruqyah yang pertama yang kosong dari kesyirikan, yang tentunya ini ya merupakan ibadah yang tidak mengurangi hakikat tauhid atau tidak membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian an-nawm tadi. Jenis yang kedua, jenis hukum yang kedua dari ruqyah, malam yang luminasyirki, yaitu yang tidak kosong dari kesyirikan. Artinya ada kesyirikan di sana. Dia ruqyah, ya. Dia tujuannya untuk menyembuhkan, ada bacaan-bacaan yang tujuannya untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi tidak kosong dari apa? Dari kesyirikan. Wa yamuqo allati yusta'anu biha bi ghairillah. Dia ada ruqyah yang meminta pertolongan dengan selain Allah. Ya. Min du'a ghairillah, wal istighatsati wal isti'adzati bih, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah, memohon perlindungan, beristighatsah wasti'anah dengan Allah selain Allah. Ya, karuqa bi asma'il jin, seperti seorang yang berukiah dengan nama-nama jin. Ada enggak kira-kira? Ya, ada orang-orang yang suka berukiah dengan nama-nama jin. Maka ini haram, ya enggak boleh. Au bi asma'il malaikati wal anbiya'i sholihin, atau dia merukiah seseorang dengan nama-nama malaikat atau nama-nama nabi yang soleh, atau nama-namanya orang-orang soleh, bisa juga. Nah, fahadza du'a'un min ghairillah, Syekh Shalih Bin Fauzan mengatakan ini merupakan berdoa kepada selain Allah. Wa huwa syirkun akbar, ini merupakan kesyirikan besar. Seorang kalau sana jatuh ke dalam syirik besar, kita katakan secara umum dia kafir, murtad dia. Sadar enggak sadar. Sehingga perlunya kita setelah masuk Islam ini belajar. Karena Islam itu dibangun di atas ilmu dan amal. Orang-orang Yahudi punya ilmu tapi enggak punya amal. Sampai Nabi yang mereka imani akan turun, setelah turunnya di Arab Saudi, Nabi Muhammad, mereka enggak mau beriman dengannya. Padahal ada ilmunya mereka. Orang-orang Nasara punya amal, enggak punya ilmu. Sampai Nabi Isa dituhankan, enggak ada dalilnya, enggak ada wahyunya yang menunjukkan Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Itu jahil. Maka orang Islam dibangun di atas ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal yang perlunya kita belajar agar kita ini bisa mengikuti kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan menghindari keburukan-keburukan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semua kebaikan dan keburukan, kebaikan yang memberikan manfaat buat kita di dunia dan di akhirat, keburukan yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu tadi pentingnya belajar. Dengan belajar kita bisa mengetahui ini syirik besar, ini sesuatu yang membahayakan, yang dengannya batal Islamnya kita, batal Islamnya. Maka masuk Islam tidak ada paksaan, la ikraha fid-din. Tapi kalau sudah Islam, wajiblah belajar dan beramal. Nah, keluar dari Islam tidak boleh. Kalau seandainya hukum Islam tegak, maka orang-orang yang murtad ini itu dipenggal, dikasih waktu 3 hari. Kalau enggak tobat, pancung. Karena enggak bisa berhutang-hutang dalam masalah agama, walaupun tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam ini. Nah, dan fungsinya kita belajar, kita mengetahui ini syirik besar. Kapan rukiah itu bisa jadi syirik besar? Ketika seorang memohon kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah untuk kesembuhan si fulan dan si fulana. Maka orang tersebut ya jatuh dalam kesyirikan syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Au yaqulu bi ghairi lisanil arab, atau seorang yang merukiah dengan selain lisan Arab, selain bahasa Arab. Au bima la ya'rifu ma'nahu, atau ya seorang merukiah dengan selain makna yang bisa dipahami. Ini termasuknya nanti juga bisa syirik besar. Kalau seandainya dia pakai ruqyah dengan ruqyah selain bahasa Arab, yang dia tujuannya meminta kepada siapa? Kepada selain Allah. Nah, atau dengan perkataan-perkataan yang tidak bisa dipahami. Kalau seandainya enggak syirik besar, pasti syirik kecil nantinya. Nah, nanti dijelaskan oleh saya Sulaiman Al-Fahiri tentang syirik kecil tersebut. Iya. Dari perkataan yang tidak bisa dipahami. Orang merukiah tapi dengan perkataan yang tidak bisa dipahami. Li'annahu yakhsha an yadkhulahu syirkun wa la ya'lamu anhu. Kenapa enggak boleh dengan ya selain bahasa Arab? Artinya kita harus merukiah dengan bahasa Arab, atau kenapa enggak boleh dengan perkataan yang tidak bisa dipahami? Artinya dengan perkataan yang bisa dipahami. Kenapa enggak bisa enggak boleh seperti itu? Karena dikhawatirkan nanti masuk kesyirikan yang tidak kita ketahui. Sehingga harus dengan bahasa Arab atau dengan perkataan yang bisa dipahami. Ya, sekarang masalahnya juga kita enggak paham bahasa Arab. Gimana ya? Makanya rukyah serahkan kepada ahlinya. Insyaallah lebih alasan. Baik. Walaupun kita semua harus belajar tentang rukyah tersebut sehingga kita bisa merukyah diri kita sendiri atau keluarga kita nantinya. Dan kita belajar tujuannya agar kita bisa ya beramal dengannya. Baik. Fa hadza nawu min ar-rukyah mamnu. Ya, min ar-rukyah mamnu. Nah, ini dia jenis rukyah yang diharamkan, tidak diperbolehkan, yaitu rukyah yang tidak kosong dari kesyirikan. Syekh Sulaiman Rahili mengatakan ada lima hukumnya. Ada lima. Yang pertama, mubahatun jaizatun. Rukyah yang boleh. Kapan itu? Idza kanat bikalamin hasan. Jika rukyah tersebut dengan perkataan yang baik. Jaizun fi syara', diperbolehkan oleh syariat. Maqbulul ma'na, dan dipahami maknanya. Walam yu'taqad annaha tu'athiru bidzatiha, dan dia tidak meyakini bahwasanya rukyah tersebut, bacaan-bacaan tersebut yang memberikan kesembuhan, memberikan manfaat dengan sendirinya. Maka ini rukyah yang diperbolehkan. Yang kedua, kata Syekh Sulaiman Rahili dalam kitab Syarah Kitab Tauhid. Yang kedua, qotakun mustahabbah. Rukyah itu bisa jadi mustahabbah, disunnahkan. Kapan itu? Idza kanat bil Qur'an au bi sunnati. Jika rukyah tersebut dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah. Wa qasdul raqi'an yanfa'al muraqqi, dan tujuannya seorang yang rukyah untuk memberikan manfaat kepada orang yang dirukyah. Ini bisa jadi mustahabbah. Ya. Kemudian hukum yang ketiga, waqad takunu syirkan akbar. Hukum yang ketiga bisa jadi syirik besar. Kapan itu? Idza kana fiha istighatsatun bi ghairillahi azza wajalla. Kapan dia bisa syirik besar rukyah tersebut? Jika dia memohon pertolongan kepada selain Allah. Au nahwi dzalika min asyirk, atau yang selain itu dari kesyirikan. Au taqoda anha tu'athiru bidzatiha, atau dia meyakini bahwasanya rukyah dari bacaan-bacaan yang dia baca itu memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ini bisa kesyirikan, bisa masuk dalam syirik besar. Hadza syirkun akbar. Hati-hati, lihat. Maka kita seorang yang merukyah itu harus meyakini yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Bukan bacaan kita. Ya. Nah, bal wasyirkun fi rububiyah, bahkan ini merupakan syirik dalam rububiyah. Li'anna ja'alathu wa naf'ala ghairillah, karena dia menjadikan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah. Dia jadikan bacaannya dia tadi, entah itu bacaan dari Al-Qur'an atau hadis. Ya. Dia jadikan secara data yang dia baca tadi mampu menyembuhkan orang yang sakit. Maka dia berkeyakinan sesuatu selain Allah mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Inilah namanya hakikat kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik besar. Walaupun yang dibaca apa? Al-Quran. Maka kita harus benar-benar berkeyakinan. Ya. Dalam rukyah itu yang menyembuhkan hanya Allah. Semua alhamdulillah. Kita yakin karena takdir Allah. Orang yang dirukyah itu sembuh. Kalau enggak, alhamdulillah. Bukan berarti kita mungkin ya enggak bertakwa, enggak seterusnya. Ini perlu kita pelajari. Tugas kita mengambil sebab-sebab syar'i. Yang menentukan siapa? Allah. Dan kita berkeyakinan semuanya di tangan siapa? Tangan Allah. Sehingga kita benar-benar membaca doa-doa dalam hadis-hadis, atau membaca Al-Quran, atau membaca nama-nama dan sifat bagi Allah untuk orang yang sakit. Dan kita tetap hati berkeyakinan Allah yang menyembuhkan. Karena ini perintah Allah untuk kita merukyah. Rukyah itu doa-doa yang ada dalam lisan kita. Ya, kita bacakan untuk orang yang sakit. Tapi tidak boleh kita berkeyakinan bacaan kita ini yang menyembuhkan dia. Paham tuh? Paham. Nah, kemudian yang keempat, kata Syekh Sulaiman Rahili hafizahullah, wa qad takunu syirkan asghar. Bisa jadi syirik kecil. Kapan itu? Idza kanat bi kalamin la yufham. Kalau seandainya dia merukyah dengan perkataan yang tidak bisa dipahami, maka ini masuk syirik ke syirik kecil. Sebagaimana ini sampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan tadi. Wa ba'du ahli al-'ilmi yaqul muharramah. Sebagian ahli ilmu mengatakan muharramah haram. Ya. dengan tanpa mensifati dia itu syirik ber, syirik kecil. Bukan syirik kecil berarti haram saja. Tidak sampai derajat syirik kecil. Karena syirik kecil ini lebih besar daripada ya, haram, sesuatu yang haram. Dan yang keempat ini sebagian para ulama mengatakan sekedar haram saja. Kalau seandainya seorang meruqyah dengan bahasa yang tidak bisa dipahami atau bahasa yang tidak bisa dipahami, itu yang termasuknya bagian dari sini. Kemudian yang kelima, waqtakun makruha fi raqil murtaq muruqi. Jadi bisa jadi makruh ya. Untuk haknya orang yang meminta ruqyah. Kapan itu? Jika dia meminta diruqyah padahal enggak ada hajahnya untuk dia, yang hajah yang benar-benar dibutuhkan oleh dia. Maka kondisi seperti ini bagi orang yang meminta diruqyah yang tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu, ini hukumnya apa? Makruh, dibenci. Walaupun sebab ini dia ya, hukum-hukum dari ruqyah. Dan ini juga ya, penjelasan tentang ruqyah. Semoga kita benar-benar dengan amalan ruqyah ini ya, karena kita semua tidak mungkin kita bisa sehat terus. Dunia ini bukan surga, sehingga nikmat terus. Kadang waktu sehat, kadang waktu sakit. Ketika waktu sakitnya kita benar-benar kita bisa menjadi ahli tauhid dan beramal dengan sesuai tauhid. Dan kita menjauh dari perkara-perkara yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat dari tauhid. Dan tujuan kita belajar agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang selamat di dunia ini dari penyimpangan, dan penyimpangan terbesar yaitu kesyirikan, dan selamat di akhirat dari api neraka. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minad dhalal wal na'am. Barakallahu jami'an. Demikian untuk pembahasan kita, dan kita lanjutkan ya pertemuan sama Ustaz Syaikh insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu